بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما بعد. إن شاء الله kita kembali lanjutkan ikhwati fillah. Kita sampai pada pembicaraan tentang alasan kenapa tauhid merupakan awal dakwah, awal ini pembinaan, tarbiyah, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasul-Nya dalam membina umat, menanamkan akidah tauhid di awal-awal dakwah dan tarbiyah beliau. Telah kita sampaikan yang pertama, bahwasanya tauhid merupakan asas dari agama ini, yang tidak akan ada agama ini kecuali dengan tauhid. Dan ini adalah agamanya semua para nabi dan para rasul. Dan karena memang semua agama para nabi dan para rasul sama, itu dinul Islam. Agama semua para nabi dan para rasul Allah semuanya adalah Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki satu agama, yaitu agama Islam. Dan Allah tidak akan menerima agama apapun selain Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sungguhnya din yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dan وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapapun yang mencari din selain Islam tidak akan diterima Allah, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena Islam adalah agama milik Allah satu-satunya, maka semua para nabi pun adalah muslim dan menyampaikan dinul Islam. Muslim dan menyampaikan dinul Islam. Dan ajaran mereka semuanya sama. Ajaran mereka semuanya sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Nuh. Nuh mengatakan, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar termasuk di antara kaum muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Sehingga Nuh adalah seorang muslim. Demikian pula Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya semua para nabi. Karena sangat banyak nabi yang merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim menurunkan siapa ya kawan? Punya anak siapa? Ishak dan Ismail. Dari jalur Ishak menurunkan Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Abdullah dalam bahasa Arab. Kemudian keturunan Yakub ini yang disebut dengan Bani Israel. Dan dari kalangan Bani Israel, Allah munculkan, Allah utus banyak para nabi dan para rasul. Kemudian dari jalur Ismail menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabiullah Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, "Ya bunayya, ya baniya, innallaha astafa lakumud din Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai para anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali anda dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nabiullah Ibrahim dan anak cucunya muslimin. Nabiullah Musa ketika mengatakan kepada Bani Israel, beliau mengatakan tawakkalu alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah, alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, seandainya kalian orang-orang Islam. Sehingga Nabiullah Musa muslim dan kaumnya yang bersama Musa adalah muslimin. Nabiullah Yusuf, beliau berdoa kepada Allah dengan doa tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam demikian juga dalam muslimin. Bagaimana Hawari yang merupakan pengikutnya Nabiullah Musa, ketika Nabiullah Musa mengatakan man ansar ilallah, siapakah yang mau memberikan pertolongan pembelaan kepada ini, siapa yang menjadi para penolong Allah, yang menolong agama Allah. Maka mereka mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikan kami adalah kaum muslimin. Sehingga semua nabi dan semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muslimin. Mereka muslim, beragama Islam. Dan agama mereka sama, yaitu Islam. Ajaran mereka sama, yaitu tauhid. Adapun syariatnya, Allah buat berbeda-beda. Allah buat ada yang berbeda di antara syariat nabi yang satu dengan syariat nabi yang lainnya. Sehingga Allah katakan, ini berkaitan para nabi, siratan wa minhajan. Mereka memiliki sirat dan minhaj. Memiliki syariat dan tata cara tersendiri berkaitan dengan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Tapi hakikat dasar agama yang merupakan asas agamanya sama. Sama. Ibaratnya rumah, pondasinya sama, hanya bentuk ornamen rumahnya yang berbeda-beda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik rumah atau syariat dengan ornamen yang sempurna yang telah disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya mereka muslimin. Sekarang bukti bahwa semua para nabi mendakwakan kalimat yang sama. Semua para nabi dengan kalimat global Allah katakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang nabi, seorang rasul yang nabi yang dan rasul yang datang pada tiap-tiap umat ini, mereka memiliki seruan dakwah yang sama, anibutullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian sembah Allah dan jauhi taghut. Ini ayat sifatnya global. Ini semua para nabi demikian dakwah mereka. Sekarang yang rinci, yang Allah ceritakan nabi per nabi, rasul-perasul. Di antaranya bisa nanti Anda antum lihat dalam surah Al-A'raf. Bagaimana Allah sebutkan di situ kisah-kisah dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Dari Nabiullah Nuh sampai nabi-nabi berikutnya. Allah sebutkan. Dan mereka memiliki kalimat atau ungkapan yang sama berkaitan dengan dakwah para Nabiullah kepada kaumnya. Ya qaumi butullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali Allah. Ini ucapan Nabi Nuh, ucapan Nabi Hud, ucapan Nabi Saleh, ucapan Su'aib, semuanya begitu. Sampai Rasulullah SAW juga mengucapkan kalimat yang maknanya sama. Ayuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ini kalimat yang menunjukkan dakwah semua para nabi sama. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mengajak kepada ahlul kitab, Yahud wa Nasrani, maka Rasulullah mengatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, ya ahlul kitab, wa ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kita menuju pada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Mari kita menuju kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa yang dimaksud dengan kalimatun sawa antara Rasulullah dengan ahlul kitab? Karena ahlul kitab ini menisbatkan sebagai pengikut Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa. Kalimatun sawa antara Rasulullah dengan semua para nabi, antum perhatikan yang pertama, Allah na'budu illallah. Mari kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. Tauhid. Iya. Wala nusyrika bi syai'an. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Tauhid. Iya, jangan menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan di antara kita saling menjadikan rob-rob, sesembahan-sembahan satu dengan yang lainnya. Tauhid. Apa wujudnya? Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sebagaimana kebiasaan atau yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan para ulama dan para pendeta mereka arbaba min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Wal masih bin Maryam. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para ulama dan pendeta mereka sebagai sesembahan selain Allah. Jadi bagaimana juga mereka telah menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai sesembahan pula. Apa bentuk penyembahan mereka kepada para ulama dan para pendeta mereka, ikhwan? Apa bentuk penyembahan orang Nasrani dan Yahudi kepada para ulama dan pendeta mereka? Apa? Iya. Dengan mengikuti para ulama dan pendetanya dalam perkara menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Maka mengikuti orang seperti ini, maka dia telah mengangkat sebagai Rabb, sesembahan selain Allah. Kenapa ya kawan? Kenapa kira-kira? Kenapa mereka dengan cara begitu dianggap mereka telah mengangkat sesembahan selain Allah? Kenapa? Ada yang lain? Antum? Antum siapa namanya? Gimana? Antum bagaimana? Ada yang jawab? Antum? Mas Imam? Sudah? Enggak ada? Karena hak tasyri', hak untuk membuat syariat, itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak tahlil dan tahrim adalah hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Lahul khalqu wal amru. Hanya haknya Allah al khalqu penciptaan wal amru dan memberikan aturan-aturan. Sehingga tasyri', hak untuk menghalalkan, mengharamkan, membuat syariat, hanya haknya Allah. Sehingga apabila ada yang mereka membuat aturan syariat yang menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka telah mengangkat dirinya sekutu bagi Allah. Maka Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan billah. Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki syuraka yang membuat syariat buat mereka? Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat buat mereka? Syara'ulahu minad-din malam ya'dan billah, yang tidak pernah diizinkan Allah. Hak tahlil dan tahrim haknya Allah. Kemudian sang ulama dan sang pendeta ini melakukan tahlil dan tahrim sesuatu yang tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Maka dia telah mengangkat dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Maka orang yang mereka ikut-ikutan pula seperti yang dilakukan oleh para pendeta dan para ulama yang Yahudi tersebut, dianggap telah mengangkat ini para ulama dan pendetanya sebagai arbaban min dunillah, sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika berdakwah kepada ahlul kitab isinya itu, Allah na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Kemudian ketika tawaran ini telah disampaikan pada mereka, fa in tawallau, kalau seandainya mereka tidak mau, seandainya kalian tidak mau mengikuti, kalian berpaling dari apa yang aku seru, yang aku inginkan ini, fashhadu bi anna muslimun, persaksikan oleh kalian kami adalah muslimin. Fashhadu bi anna muslimin, persaksian kami adalah kaum muslimin. Sehingga sesungguhnya ajaran Rasulullah dengan ajaran Isa dengan ajaran Musa sama. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa akan dipanggil oleh Allah dan akan ditanya. Apa katanya? Ya Isa. Wa idh qala Allahu, dan ketika Allah mengatakan ya Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kamukah yang mengajak manusia dengan mengatakan jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Apa kata Nabi Allah Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an akula ma laisa li bihaqin, bukan hakku untuk mengatakan yang seperti itu. Tidak pantas aku mengucapkan perkataan yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultu faqad alimta, ya Allah, seandainya aku pernah mengatakan kalimat seperti itu, tentu engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, karena engkau pasti tahu apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengerti apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sedangkan engkau sesungguhnya zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum, ini yang antum perhatikan. Ma qultu lahum, tidaklah aku katakan kepada mereka, tidak ada yang kukatakan kepada mereka kecuali ma qultu lahum, tidak untuk aku ucapkan untuk mereka kecuali anibudullaha, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbi wa Rabbakum, yang Allah itu Rabbku, sesembahanku, dan Rabb kalian, sembahan kalian. Lihat. Nabiullah Isa menyampaikan tauhid dan mengajarkan tauhid dan mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya, Ahlul Kitab. Sehingga sama antara dakwah Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, sama. Sehingga agama semua para nabi sama, dan dakwah mereka sama. Ini asas yang mereka bawa sama, tauhid. Karena memang ini merupakan asas perbaikan dan asas diterimanya amal, yang amal kalau tanpa ini, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amal yang dilakukan manusia akan diangkat naik, dihadapkan kepada Allah. Semua amal akan dihadapi Allah. Kemudian amalnya orang-orang yang tidak punya tauhid akan Allah jadikan seperti habaan mansura, debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan, yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Para Nabiullah alaihissalam pendidikan awalnya adalah tauhid, seperti telah tadi disampaikan, karena dalam rangka untuk menanamkan keagungan Allah dalam hati mereka, dan ini merupakan poros perbaikan, merupakan sentral perbaikan, yang kalau ini benar, ini menancap di hati, maka akan menimbulkan amalan-amalan yang luar biasa, masya Allah. Sekarang contoh-contoh yang bisa kita dapatkan. Bagaimana contoh-contoh orang-orang yang mereka betul-betul jiwanya telah meresap dalam hatinya tauhid, iman, akidah. Sekarang lihat berkaitan dengan jadi amal-amal saleh yang mereka lakukan. Berkaitan dengan amal saleh yang mereka lakukan. Satu contoh adalah salat, amal salat. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan di antaranya, man sarrahu ayalqallaha ghadan musliman falyuhafid ala hadhi salawat Hina yunada bihinna. Barang siapa yang dia ingin, barang siapa yang dia senang berjumpa Allah besok sebagai seorang muslim, hendaklah dia menjaga sholat yang lima ketika dipanggil ke masjid. Hendaknya dia berangkat menjaga sholat dia dalam rangka untuk menunaikan sholat jamaah. Kemudian beliau katakan, fa inallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Allah telah membuat syariat untuk nabinya sunnah-sunnah petunjuk. Allah telah membuat syariat untuk nabinya sunnah-sunnah petunjuk. Barang siapa, kata beliau, la in taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian tinggalkan sunnah-sunnah nabi kalian, kalian akan sesat. Kalian akan sesat. Dan di antara sunnah nabi adalah sholat jamaah, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau cerita, ada seorang yang dia ke masjid dalam keadaan dipapah. Tahu dipapah? Dipapah. Tahu? Ya, ditandu oleh dua orang, dipapah. Di apa namanya? Dipapah. Oh, didorong, bukan pakai kursi roda. Dipapah kiwa tengen. Ditandu, dia apa, kan? Iya. Oh, dipapah. Satu pegang sini, yang sini pegang sini, dua orang berangkat ke masjid, mapah orang ini. Dipapah. Sampai berdiri di shaf, duduk di shaf. Sekarang pertanyaannya, apa yang mendorong orang ini, dia memiliki semangat ke masjid walaupun dalam keadaan dipapah seperti itu, yang seharusnya dia mungkin punya udzur untuk tidak ke masjid? Karena akidah yang tertanam di dalam hatinya tentang keutamaan berkaitan dengan sholat ke masjid dan pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan memenuhi panggilan Allah sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diberikan banyak kenikmatan yang melimpah ruah, hanya suruh ke masjid sari keliping limo angel, maka orang ini punya malu. Akidah seperti itu yang menancap di hati dia, kemudian menimbulkan dia semangat beramal. Ubay bin Ka'ab, dia cerita, ada orang kalau dilihat dari sisi letak rumahnya, itu paling jauh dari Masjid Nabawi, di ujung Madinah, paling jauh dari Masjid Nabawi. Tapi ikhwan, orang ini tidak pernah ketinggalan sholat jamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Rumahnya paling jauh. Ketika ditawarkan sama orang ini, kamu mau beli kendaraan, himar atau apa, supaya bisa mengantarkan kamu kalau pas siang itu panas ngentang-ngentang, tahu? Di Saudi itu kalau panas sampai 40 atau 40 sekian derajat, ngentang-ngentang. Dan dulu belum seperti sekarang. Sehingga ketika orang harus berjalan kaki dari rumah ke ya ini ke masjid itu sudah Masya Allah. Ya, antum sekarang umroh pas musim panas. Kira-kira derajatnya sekitar 40-an. Keluar dari hotel semerowong. Coba kalau hotelnya itu umpamanya ada 5 kilo gitu dari Masjid Nabawi. Antum jalan dari hotel ke Masjid Nabawi gitu. Rasanya kepriye gitu. Antum coba begitu. Orang ini terus tiap hari begitu. ditawari suruh beli kendaraan supaya bisa ngantarkan dia waktu siang dari terlindung atau minimal ya, meringankan dari panas yang ngentang-ngentang. Kemudian kalau malam juga biar mengantarkan dia di kegelapan malam. Dulu belum seperti sekarang, yang malam padang jinglang kayak siang karena listrik yang kencar-kencar di mana-mana, wadang semuanya. Dulu tidak. Apa kata dia, ikhwan? Jawaban apa jawaban dia? Ma yasurruni anna manzili fi jambil masjid. Uridu ayuktaba mamsaya. Aku tidak suka seandainya rumahku itu ada di samping masjid. Kenapa alasan dia? Saya ingin seandainya telapak kakiku, langkah kakiku dicatat ketika aku berangkat ke masjid dan ketika kepulanganku dari masjid ke rumah. Demikian membuat dia semangat untuk dia selalu datang ke masjid. Enggak ada pengumuman bayaran, enggak ada. Nanti mulai ke masjid diamplopi atau disangoni, enggak ada. Apa yang mendorong orang ini, masya Allah, ikhwan, selalu bisa datang ke masjid dalam kondisi kalau siang panas ngentang-ngentang, kalau malam ya gelap gulita, terkadang dingin sampai berdinding. Tidak lain kecuali akidah yang telah tertanam di dalam dirinya. Bagaimana dia memiliki harapan besar tentang jannah dan kerinduan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ini sholat. Sekarang mari kita lihat tentang sholat malam. Yang Nabi mengatakan diantaranya qiyamul lail, abdulus shalah batal maktubah, qiyamul lail seutama-utama sholat setelah yang wajib. Qiyamul lail adalah sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi haunan. Ibadur rahman adalah hamba Allah yang kalau berjalan di muka bumi dia tidak sombong. Kemudian satu di antaranya, walladzina yabituna lirabbihim sujjata wa qiyama. Dan orang yang mereka ketika melewati malam-malamnya itu dengan sujud dan berdiri alias qiyamul lail. Sehingga tidak menghabiskan malamnya seperti himar yang gelesses tanpa bangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun juga mengatakan di antara tentang qiyamul lail, ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am, wahai manusia sebarkan salam, berikan makanan. Kemudian di antara yang dikatakan adalah ini wasalul wasallu laili wa nasuniyam, dan sholatlah kalian sholat malam ketika manusia sedang pada tidur. Maka kata Nabi, apabila orang memiliki sifat-sifat seperti itu, tadkhulunal jannata darussalam, kalian akan masuk ke surga yang penuh dengan keselamatan. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Siapa dia, ikhwan? Suhaib Ar-Rumi siapa? Siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Suhaib Ar-Rumi, dia ketika malam datang badannya itu seperti ini emprit yang kelipak-kelipuk di atas ranjang, gelisah, enggak bisa tidur. Kemudian istrinya bilang, ya Suhaib, ittaqillah, nam. Waqad ja'alallahu al-laila sakanan. Wahai Suhaib, bertakwalah anda kepada Allah, tidurlah. Bukankah Allah telah menjadikan malam sebagai tempat istirahat? Kata Suhaib, na'am. Ja'alallahu al-laila sakanan likulinas illa Suhaib. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat bagi semua orang kecuali Suhaib. Lima, kenapa, kata istrinya? Idza tadzakkartu al-jannata wa ma fiha minan na'im. Ketika aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di surga, tara naumi syauqan laha. Tidurku langsung lenyap karena kerinduan hatiku untuk menjadi penghuni surga. Kerinduan hati Suhaib untuk menjadi penghuni surga. Berarti akidah yang tertanam dalam diri Suhaib tentang jannah. Wa idza tadzakartu an-nar, ketika aku mengingat neraka, wa ma fiha min adzabin alim, dan apa yang ada dalam neraka dari azab yang pedih, tara qalbi khaufan minha, hatiku betul-betul bergejolak rasa takut karena takut. Terbanglah hatiku karena takut terhadap neraka, sehingga hilanglah rasa kantuk. Ini Suhaib. Dia menghiasi malamnya dengan qiyamul lail. Dan tidak ada yang mendorong Suhaib seperti itu kecuali akidah yang tertanam di dalam hati mereka tentang jannah wan nar. Ini pendidikan akidah. Ini contoh qiyamul lail. Jihad. Yang kalau orang jihad itu, ya pikirannya pokoknya siap setor nyawa. Sebab sewaktu-waktu bisa kebacok, bisa peluru nyasar, bisa kena senjata musuh. Sehingga orang jihad ibaratnya sudah setor nyawa. Selama pulang selamat, ya alhamdulillah. Kalau enggak selamat, ya itulah yang memang dicari dengan jihad itu. Qatibillah, ada seorang yang dia pengen daftar jihad tapi enggak punya apa-apa. Sehingga dia datang kepada Nabi agar Rasulullah mencarikan kendaraan untuk bisa ngangkut ke medan jihad. Akan tapi Nabi mengatakan la ajitu ma ahmilukum alaih, tapi aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut anda. Tidak ada yang menyediakan kendaraan yang bisa mengangkut anda ke medan jihad. Orang ini kalau kira-kira yang mendapatkan udzur untuk tidak jihad itu antum, apa yang terjadi ikhwan? Ya alhamdulillah, selamat, rasidho mati. Tapi orang ini tidak. Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hasanan alla yajidu ma yunfikun. Orang ini dia pulang, balik pulang dalam keadaan matanya itu deres, nerocos air mata. Disebabkan tidak ada yang bisa dia belanjakan di jalan Allah. Tidak ada yang bisa mengangkut dia ke medan jihad. Qatibillah, lihat. Apa yang mendorong orang ini memiliki semangat berjihad yang luar biasa? Karena akidah dan keyakinan dia tentang keutamaan jihad. Apa yang akan dia dapatkan berkaitan jihad? Ini akidah. Yang membutuhkan keimanan yang menancap di hati karena tidak kasab moto, tidak ketok moto langsung. Dan ini yang membedakan antara mukmin dan kafir. Kalau semuanya itu langsung bisa dinikmati oleh jasad, ketok moto, iso dicekel, iso dinikmati, ya semuanya kadang kafir. Kadang kafir. Contoh umumnya, barang siapa yang dia sholat ke masjid, ganjarane mulih nggawa Astra siji gitu. Kira-kira ada yang berangkat ke masjid enggak, Lewan? Gemerutuk. Wapih gemerutuk mangkat ke masjid. Sebab saat belum mulih masjid nyangking Astra atau Astrea. Tapi walaupun sudah diumumkan oleh Rasulullah SAW, ra'atal fajri khairu minat dunya wa mafiha, dua rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dengan dunia seisinya. Walaupun sudah dikatakan Nabi begitu, dan yang mengatakan itu bukan pendusta, bukan tukang dobos, yang Nabi mengatakan itu dengan wahyu dari Allah SWT, tapi karena barangnya itu raketok moto, tidak bisa langsung dinikmati sekarang, yang datang ke masjid ya tetap banyak, iya. Hah? Tetap banyak. Tetap sedikit. Sedikit. Karena memang itu membutuhkan keimanan. Dan iman kalau sudah nancep memiliki pengaruh yang seperti tadi itu. Ini dalam masalah amal taat. Sekarang lihat bagaimana ketika akidah tauhid nancep dalam hati orang, menimbulkan rasa takut kepada Allah dengan takut yang benar. Rasa takut yang menjadikan dia gampang meninggalkan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Saya takut dengan Allah Rabbku, seandainya aku maksiat kepada Allah, takut dari azab yang sangat pedih. Di hari yang azabnya sangat pedih. Ini keyakinan, ini iman, ini tauhid. Orang yang betul-betul dia tertancap, tertanam akidah ini, ikhwan, maka untuk melihat bagaimana Nabiullah Yusuf ketika datang pada Yusuf godaan yang membara. Godaan yang membara. Kalau antum Yusuf, itu dijamin insya Allah ras selamat. Seandainya anda Yusuf, coba bayangkan ya kawan. Pertama, Yusuf diajak oleh wanita ini. Wanita ini bukan sembarang wanita. Kata orang, bukan wanita setulegi. Apa setulegi? Hah? Bukan wanita setulegi. Apa setulegi? Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Wanitanya bukan model wanita seperti ini. Wanita seksi. Yang masih muda. Kemudian yang kedua. Semua ruangan sudah ditutup, dikunci, sudah. Orang-orang yang bakal ndelok. Wabek, jangkrik-jangkrik sudah diusir semuanya, enggak ada. Lihat, sehingga tertutup semuanya. Enggak bakal khawatir ada yang mergoi. Kemudian, yang ketiga. Zulaikha sudah dalam posisi super hot. Sudah pasang badan untuk Yusuf. Yang ketiga, yang ngajak dengan rayuan kalimat yang maut itu Yusuf, Zulaikha. Diajak dengan kalimat yang Zulaikha ajakkan. Kemudian faktor Yusuf, antum lihat. Yusuf ini pertama masih bujang. Belum kawin, masih bujang. Sehingga rasa penasaran untuk nikmat yang satu ini itu kepiur-kepiur, enggak karuan, muncrat sampai di otak. Dan itu kenikmatannya di depan mata, bukan di dalam bayangan, ikhwan. Ketok moto itu loh. Coro panganane itu sudah luwe sudah sakpol-poli luwe. Kemudian panganan itu membuat orang ngiler. Nek nganti kuat orang mangan, masya Allah. Ikhwan. Yusuf pertama, dia masih bujang. Kira-kira ikhwan, syahwatnya bujang umur pitulas dengan bujang umur pitung puluh pitu. Tinggi mana kira-kira ikhwan? Tentu tegangannya atau daya atau meledaknya tentu adalah luar biasa yang masih muda. Kemudian Yusuf ini orang perantauan, bukan orang kampung asli. Orang kampung dengan perantauan, keberanian maksiat tinggi mana ikhwan? Ngerantau. Orang ngerantau mau dia maksiat, orang wong deleng, orang wong kenal kata dia. Orang wong kenal. Neng-neng kampung, mikir-mikir. Duh kenal kabeh, mikir-mikir. Sehingga orang perantauan itu lebih berani maksiat dibandingkan dengan ini orang kampung asli. Maka turis-turis itu kalau dia melancong di turis dia melancong di daerah, mau udom bleteng, mau kotangan tok, mau cawetan tok, mau kayak gitu, enggak izin. Karena dia merasa di negeri orang, perantau. Lain dengan di kampung sendiri. Kemudian Yusuf, dia orang yang dalam kondisi seperti itu, maka faktor untuk berzina sangat luar biasa besarnya. Akan tapi Yusuf selamat dari perzinahan tersebut. Karena tertanam di dalam hatinya keagungan dan pengagungan kepada Allah SWT. Sehingga Yusuf pun katakan, Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Rabb, penjara lebih aku senangi dibandingkan memenuhi keinginan mereka. Ini Yusuf. Antum lihat hewan orang yang enggak punya akidah, kayak kewan. Kayak hewan. Dia mau berbuat apapun di kalayak, di tengah-tengah orang ramai, enggak peduli. Enggak peduli. Antum lihat kehidupan orang barat yang kafir. Bagaimana mereka ngumbar syahwat, ngumbar nafsu, mau zina, terang-terangan di depan orang banyak, mau ijol-ijolan istri, tukar-tukaran istri, semuanya terjadi. Semuanya terjadi. Mau berjalan di tengah orang ramai kayak celeng, tau kayak celeng. Wabeh diketok nih, gak akan malu. Ini karena gak punya akidah. Gak punya tauhid, gak punya adab, sehingga hidupnya seperti bagaimana? Binatang. Maka Yusuf, dia karena takutnya kepada Allah SWT, dia tinggalkan perbuatan maksiat. Demikian juga kisah tentang tiga orang disebutkan Rasulullah dalam hadis beliau yang sangat terkenal, yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang tiga kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua sehingga mulut gua ketutup rapat oleh batu, enggak bisa keluar. Lalu masing-masing berdoa dengan bertawasul amal soleh yang pernah dia lakukan. Yang satu di antaranya bertawasul dengan amal soleh, yaitu ya Rob, saya pernah mencintai seorang wanita dan setiap saya ingin berzina dengan dia, dia tolak. Satu saat datang musim paceklik, orang kesulitan bondo. Wanita ini datang kepada sang pemuda, sang laki-laki ini. Butuh duit. Kemudian laki-laki ini dia katakan, mau tak kasih, tapi manut. Dia mau kasih, tapi manut. Tahu manut? Ya, manut. Sampai cerita singkatnya itu, tinggal ember masuk sumur. Faham? Faham? Dipaksa faham. Sampai tinggal ember masuk sumur. Si wanita mengatakan, ittaqillah la tubtil khatam illa bihaqqiha. Wahai sang pemuda, bertakwalah anda kepada Allah. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Ini jangan kau lakukan kecuali dengan cara yang resmi, dengan cara yang benar, dengan haknya yang benar, dengan menikah. Maka ketika disebutkan kalimat ittaqillah ikhwati fillah, seakan-akan kalimat ini mengguncang hati si laki-laki tersebut, sehingga syahwat yang ibaratnya sudah senyundul langit langsung drop, langsung padam. Maka dia tinggalkan perempuan dengan harta yang dia telah kasihkan 120 dinar. 120 dinar. Satu dinar berapa ya kawan? 2 jutaan. Sehingga kalau 120 dinar, kira-kira 240-an juta. Disetor ke, kasihkan gelendeng sama dia, ditinggalkan dia dengan wanita tersebut. Karena hatinya tergetar dengan kalimat ittaqillah. Tentu kalau hanya dalam cerita, mungkin antum akan bilang gampang. Ning seandainya pelakunya antum, sudah kayak gitu posisinya, tinggal ember masuk sumur, kira-kira bagaimana dengan kalimat ittaqillah ini? Ini menunjukkan hatinya masih hidup, sehingga dia memiliki udah hatinya bergetar dengan kalimat ittaqillah tersebut. Maka ya Allah, seandainya itu aku lakukan semata karena engkau ya Allah, bukakan pintu gua. Ini dampak akidah ikhwan fillah. Dan kisah yang sangat banyak. Dan kita cukupkan sekian dulu, karena tentu masih sangat panjang sekali. Akan tapi kita cukupkan sekian. Dan kita sekarang tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Tidak ada? Ya. Apa? Saya pernah mendengar sebuah hadis diskusi tentang orang yang datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, kemudian Allah mengampuninya karena dia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Nih. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana mungkin tauhid orang tersebut murni sedangkan dia mengamalkan dengan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengatakan, ya ibadi. Itu hadis kursi. Allah berfirman, ya ibadi, ya ibn Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya, summa laqitani, la tusriku bi syai'an, la ataituka biqrabil ardi khataya. Waih hambaku, seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian anda datang dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Tidak menyekutukan Allah sama sekali. La ataituka biqurabil ardi khotaya, ini saya akan aku datangkan untuk anda ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Hadis ini dibawakan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang keutamaan tauhid secara umum. Orang yang mereka memiliki tauhid dengan tidak membawa dosa syirik sama sekali, syirkun akbar, maka Allah akan datangkan ampunan sebesar dosa yang dia bawa. Ini keutamaan tauhid secara umum. Tidak dikatakan pemilik tauhid yang sempurna. Adapun pemilik tauhid yang sempurna, Maka di antara utamanya adalah dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adzabin. Ahli tauhid sangat mungkin dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Akan tapi dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan la syirku bi syai'an, ini syirkun akbar, syirik yang besar. Dan ini di antara bentuk keutamaan tauhid yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Inilah fadlullah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini bukan ini, dan ini tidak mesti harus dia adalah pemilik tauhid yang sempurna. Pemilik tauhid yang sempurna juga artinya bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Seandainya dia berdosa, dia sempat bertobat. Dia bertobat sebelum meninggalnya. Sehingga ini menunjukkan sempurnanya tauhid dia. Adapun ahli tauhid terkadang sampai meninggalnya ada dosa yang belum ditaubati. Dosa besar, terus apa yang belum sempat dia bertobat. Akan tapi meninggal dalam keadaan membawa dosa besar yang belum dia sempat bertobat, maka bukan menjadikan dia kafir ahlun nar, akan tapi tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan tauhid, boleh jadi Allah akan mendatangkan ampunan sebesar itu pula ketika dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Wallahu taala alam sa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Benteng pertama untuk membentengi akidah tauhid kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali daya dan kekuatan Allah. Sehingga sebagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik, dari menyekutukan kepadamu. Sebagaimana pula Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku saleh. Ya Allah, jangan sampai ada amalku untuk selain-Mu. Dan jadikan amalku semata-mata untuk meraih wajah-Mu. Ini juga doa untuk menjadikan hati kita betul-betul di atas tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, jangan pernah kita melepaskan dari ilmu, majelis ilmu. Karena ilmu merupakan cahaya yang akan menerangi sehingga jelas semuanya. Jangan sampai ada syaitan yang menipu Anda, baik syaitan manusia maupun syaitan jin. Para dajjal yang akan memberikan syubhat sehingga menipu Anda. Dengan ilmu maka akan betul-betul bisa menyingkap kebatilan yang datang. Yang ketiga, jangan tinggalkan lingkungan ahli tauhid. Usahakan untuk berada di lingkungan orang-orang yang bertauhid. Karena kawan sangat penting. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan berada di atas agama kawannya. Sehingga lingkungan sangat berpengaruh. Kalau kita melihat lingkungan yang buruk, kalau bisa tinggalkan total, pindah ke lingkungan yang baik, dengan berharap lebih menjaga agama kita. Kemudian, yakni waspadailah segala bentuk gerakan-gerakan perusakan akidah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah akan bisa memberikan keselamatan dan keteguhan hati kita untuk selalu di atas ini tauhid yang lurus. Bagaimana untuk meningkatkan tauhid apabila tauhidnya sedang turun? Meningkatkan tauhid sama dengan meningkatkan iman. Ya, diantaranya pertama menyadari kalau tauhid atau iman kita sedang turun, harus disadari, menyadari. Kalau kita sadar, mesti kita cari obatnya. Seperti kita ini kalau sadar, badan kita ngereges, ngereges. Kalau kita betul-betul merasakan sadar kita ini, ya ini ancaman sakit, ngereges, ngereges, pasti akan segera cari obatnya. Yang penting ada kesadaran. Dan ketika kita sadar kita sedang sakit seperti itu, harus segera bertindak. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Tapi kebanyakan kita tidak sadar kalau kita itu sedang drop imannya. Dan kemudian cari sebab-sebab yang bisa meningkatkan iman dan tauhid kita. Di antaranya mungkin bisa datang ke majelis ilmu, datang ke teman, minta nasihat supaya bisa memberikan ya ini masukan-masukan bermanfaat, pencerahan. Ibnu Qayyim terkadang juga ulama sekualitas beliau melihat kehidupan sempat ruwet, sempat bunak, kalau dalam Jawanya itu bunak, sesek, bededek. Kemudian ketika beliau datang kepada Syekhul Islam, ketika merasakan gelapnya hidup dan sempitnya suasana yang dia rasakan, Syekhul Islam memberikan kalimat-kalimat yang kemudian mencerahkan dadanya seakan-akan plong. Jadi longgar, plong, hilang kesempitan, kesakan hidup tersebut. Yang penting kita memiliki kesadaran. Kemudian mencari sebab-sebab yang bisa meningkatkan iman kita. Dan dengan cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan. Bagaimana memiliki keyakinan yang kuat untuk mentauhidkan Allah? Ya, tadi, pertama belajar, kemudian betul-betul bersihkan hati Anda sehingga ilmunya itu biar ngeresep. Ngeresep ke hati. Karena kata Nabi, hati kita, hati yang menerima ilmu itu ada tiga keadaan. Diumpamakan Nabi seperti tanah. Hati yang menerima ilmu seperti tanah yang menerima hujan. Satu, kondisi tanah yang subur. Begitu hujan turun, tanah ditangkap, hujan ditangkap, terus disesep, ngerasep, dan menjadi cadangan di dalam, tanahnya kemudian menimbulkan tanaman-tanaman subur. Ini tanah yang paling baik, hati yang paling baik. Ini hatinya para ulama yang ketika mendapatkan ilmu risalah bisa nangkap dengan baik, kemudian bisa mengeluarkan berbagai macam istimbat hukum ilmu yang banyak dengan ilmu risalah yang dia bawa tersebut. Pertama, kedua, tanah seperti tanah yang tandus tapi bermanfaat. Dia masih bisa nampung air, air hujan. Kemudian dengan air hujan ditampung itu, ini ada orang datang manfaatkan untuk minum atau minumi hewannya, sehingga manfaat. Ini perumpamaan orang yang mereka belajar ilmu, dapat ilmu, bisa ngapalkan ilmu, tapi tidak sekelas ulama yang tidak bisa mengeluarkan istimbat-istimbat banyak. Kemudian dengan hafalannya itu, dengan ilmu yang dia dapatkan itu, orang lain bisa mengambil manfaat. Yang ketiga, yang belas enggak manfaati. Seperti tanah tandus yang datar atau miring, begitu kena air hujan, langsung drocok, langsung gelinding, langsung hilang semuanya. Belas enggak bekas apapun. Memang kelewatan ilmu terus, kelewatan terus. Tapi kayak tanah tandus, garing, grojokan, belas, enggak bekas apapun. Sehingga ngaji seprono-sprene kata orang itu belas, enggak ada yang nyantel dan enggak ada yang berubah. Ini perumpamaan yang paling jelek yang ketiga. Maka tinggal milih, silakan pilih yang mana perumpamaan dari tiga perkara tersebut. Jadilah, maka siapkan hati Anda seperti tanah yang subur. Sebelum kita ngaji, siapkan dengan hati yang baik, niat yang baik. Jangan sampai hati bersarang dengan hawa nafsu yang kuat. Bersihkan kotoran-kotoran di kita. Mudah-mudahan dengan begitu nanti begitu kecipluan ilmu, betul-betul akan manfaat ilmu itu. Dan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ini adalah doa kita untuk minta ilmu yang manfaat. Bagaimana inti ajaran Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir Aqlani. Dia menolak hadis ahad dalam perkara akidah dan banyak yang lain yang menyelisih para salaf. Apa perbedaan antara kita hanya pada masalah khilafah atau bukan? Enggak, masalah pemikiran yang mendasar yang termasuk diantaranya penolakan pada hadis ahad tersebut. Menolak hadis ahad maka akan terjadi banyak penolakan akidah, banyak dasar berpikirnya telah berbeda. Intinya tidak berpemahaman sebagaimana pemahaman salaf. Ini yang paling pokok. Dan siapapun kita kalau dalam memahami agama tidak kembali kepada pemahaman salaf, itu mesti, pasti, jaminan sesat. Itu sudah pasti. Sudah pasti, enggak ada tawar-tawar. Bisa dibuktikan, tapi tidak di sini pembuktiannya. Pasti. Bisa kita jelentrehkan. Sehingga kalau kita tidak mengikuti salaf, pasti sesatnya. Dan salaf itu bukan organisasi berdiri tahun sekian, pendirinya ini. Salaf itu maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an dan kemudian para ulama yang betul-betul kapabel tahu persis tentang ilmu agama, menguasai Quran hadis dengan seluk-beluk cabang keilmuannya. Ini para ulama. Dan karena Islam itu Al-Quran Sunnah, kemudian Allah memberikan rekomendasi terbaik, umat terbaik ya para sahabat. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Akan tapi Dajjal pada zaman sekarang ini selalu menggambarkan kalau beragama seperti para sahabat itu artinya mengajak beragama model primitif. Sehingga seakan-akan digambarkan kalau kaum salaf itu cara beragamanya seperti Tarzan. Tidak modern, tidak trendy, demikian kurang lebih. Bentuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala dengan melakukan amal-amal soleh yang bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah, tapi ada anjuran dalam beramal menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisinya. Karena boleh jadi orang yang banyak beramal namun belum tentu mendapat derajat yang lebih tinggi daripada yang amalnya secara kasat mata tidak terlalu banyak. Ya betul, amal itu ditentukan dengan kualitas amalnya. Kalau amalnya kelihatan banyak tapi enggak berkualitas, podo karo nglumpukke uwuh, tahu? Nglumpukke uwuh. Hah? Nglumpukke uwuh tahu? Ngumpulkan sampah. Sampah walaupun bertrek-trek sampai sak gunung, sampah ra ono gunane. Ning walaupun sekilo tapi emas mahal, emas yang sekilo dibandingkan sampah yang sak gunung. Sehingga amal melihat kualitas amalnya. Dan kualitas amal itu ditentukan satu, ikhlas. Kedua, mencocoki syariat yang diajarkan Nabi. Itu kualitas amal di situ. Semakin tinggi keikhlasannya, semakin tinggi kualitas amal tersebut. Kemudian amal sesuai dengan kemampuan, iya. Kalau enggak mampu beramal, bisa ceklek geger kita ya kawan. Kalau kita enggak mampu di luar kemampuan, kita kena uzur. kena uzur. Dan uzur itu bukan berarti kita meninggalkan yaitu perintah Allah, sesuai kemampuan. Ya kalau duitnya itu hanya untuk duitnya itu hanya turah untuk makan, belanja macam-macam, turah sebulan, turah umpamanya 1.000, turahnya 1.000. Ya Anda infak 50.000 sudah bagus. Tapi nek duitnya sebulan turae nganti umpamanya nganti 500 yuto. Sebulan turae segitu. Bagian infak 1.500. Ini namanya banyak endoki emprit. Banyak endoki emprit. Dan tidak mungkin emprit ngendok banyak ya enggak mungkin. Di luar kemampuan. Emprit nek ndoke hanya plecit cilik ya wajar. Tidak mungkin ndelodok gede sak ndok banyak kan enggak mungkin. Tapi nek banyak kok ngendok sak ndok emprit diguyu pitik liyane. Sesuai dengan kemampuan, betul. Wattaqullaha mastata'tum. Tapi kualitaskan amal kita dengan tadi ikhlas dan mutaba'ah. Saya kira itu ikhwan, kita berikan segitu dulu untuk manfaat. Apa? Mana? Hah? Pertanyaan? Ya. Ikhwan dua, akhwat satu. Terus gimana cara akhwatnya? Nanti ditulis aja. Jawabannya ditulis, ya. Akhwat dulu, tulis jawabannya. Pertanyaannya akhwat. Mengapa tauhid merupakan asas perbaikan kerusakan manusia? Nah, itu pertanyaannya akhwat. Sekarang ikhwan, pertanyaannya BS apa ABCD apa titik-titik? Pertanyaan sekarang, buktikan bahwa semua nabi muslimin. Buktikan bahwa semua nabi muslimin. Antum? Terus? Ya, firman Allah bagaimana? Ada yang lain, ikhwan? Antum? Gimana? Iya, terus? Ada yang lain, ikhwan? Antum? Terus yang membuktikan para nabi muslimin? Yang menunjukkan nabi mereka adalah muslim. Sebutkan salah satu ayatnya gitu aja sekarang. Ayat yang bunyinya semua para nabi adalah muslimin. Antum? Ani ini dulu, antum dulu yang jawab biar hadiahnya komplit. Bagaimana ayatnya? Firman Allah SWT yang menunjukkan nabi-nabi adalah muslimin. Muslim. Ikhwan mana? Udah? Tit? Gak bisa? Antum? Bagaimana bunyi ayatnya? Ada enggak ikhwan? Enggak ada. Yang muslimin. Iya, itu yang akidahnya muslimin. Hah? Enggak ada ikhwan? Antum? Yang jelas ada, tadi sudah disebutkan semuanya oleh Ustadz. Bukan jawaban itu. Sekarang ganti pertanyaan sekarang. Ganti pertanyaan, ikhwan. Bagaimana? Salah Nabi Ibrahim dengan Bilqis, tidak ketemu. Sekarang pertanyaan ganti sekarang. Apa apa arti ayat ini? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. La qul ta'alau ya ahlul kitab qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sudah sampai situ. Antum? Ya, untuk bawah ini, insyaallah. Yang kedua, ini bukunya gede, pertanyaan harusnya sulit ini. Yang kedua sekarang, artikan atau apa makna yang paling tepat dari makna la ilaha illallah? Antum, duluan. Bahasa Arabnya? Ya udah ini. Jawabannya apa? Satu, karena tauhid merupakan landasan pokok dalam perbaikan ibadah kepada Allah dengan membangun, dengan mengagungkan Allah dengan ketakwaan yang benar atau murni dan ikhlas kepada Allah. Jawaban lain, karena tauhid merupakan pondasi sehingga semua bentuk kerusakan disebabkan karena tidak mengagungkan Allah SWT. Jawabannya yang kedua pendek tapi lebih tepat, maka silakan. Iya, siapa ini yang jawaban karena tauhid merupakan pondasi sehingga semua bentuk kerusakan disebabkan karena tidak mengagungkan Allah. Ini jawaban yang dapat buku ini, ikhwan. Silakan akhwatnya, siapa enggak tahu. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Tapi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.